kanker. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomasti tadi loh. Ginekomasti yang tadi, maaf, yang laki-laki yang payudaranya bisa membesar karena banyak estrogen. Itu ujungnya metabolisme dari sini. Gitu loh. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makanan harian kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah nanti kita akan belajar. Ya. Asal mau aja. Mau kita ngerti. Bolehkah kita makan nasi ini, nasi itu, segala macam. Misalkan, silakan aja, gak ada yang melarang kok. Cuman ingat, makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita. Ya. Dan saya sampaikan berulang. Contoh begini ya. Jadi kita belajar kalau saya ngasih contoh begini itu jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat. Gula kalau enggak dipakai di badan, maka dia akan berubah menjadi glikogen. Itu awalnya. Gula glikogen kalau enggak dipakai. Kalau enggak dipakai glikogen, dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begitu kan? Gula, glikogen, lemak. Sudah jelas sampai sini? Lemak, pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormon dia pasti bermasalah. Sampai jelas ya? Gula kalau nggak dipakai, ujung-ujungnya jadi lemak. Baik, contoh sekarang, saya tunjukin teman-teman di sini ada lontong. Sengaja saya minta beli lontong tadi kan. Lontong itu isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini, ada ketupatnya. Ini gula nggak? Gula. Kalau nggak kepake jadi apa tadi? Nah, lagi-lagi ini bukan cerita mencela makan, bukan. Ya, tolong jangan dipelintir. Ya, kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan silakan, nggak ada yang larang. Cuma ngerti. Jadi nanti kalau semua makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Kemarin ada yang lihat postingan saya, ada orang yang motong mangga itu kan? Kenapa Anda nge-chest? Karena emang tubuh kita tuh kayak begini sebenarnya. Ya Allah menciptakan kita itu kalau kita makannya yang dimakan tuh benar, pasti akan dan menimbul. Jadi mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini begini dari awalnya. Ketika dilihat itu makanan yang penuh. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja deh. Anda lihat orang makan beginian, kira-kira nge-chest gak? Gak ngeces, karena udah gak ada enzimnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim, kayak yang asam atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air ludah, kan gitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air ludahnya. Sampai kayak begitu, mata itu efeknya. Ya, ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, Bapak-Ibu sekalian, air ludah kita keluar, which is itu adalah enzim, maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Okay. Sekarang tadi kita bahas ini. Ini kan tadi gula kan dari apa namanya, beras kan gula nggak kepake, ujungnya tadi jadi apa? Lemak. Tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak, tandanya apa? Lipatan di perut. Kalau yang perempuan, ya kalau laki-laki, ya kalau perempuan biasa maaf di bokong, ya sama di paha. Kalau laki-laki biasanya buntel ke depan, gitulah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak nggak kepake. Jelas ya. Nah, batin terkait lemak. Jadi bayangkan pada orang yang sudah tinggi kadar lemaknya. Kira-kira makan begini jadi lemak lagi nggak? Lemak lagi kan? Ini lemak yang pertama. Yang kedua, lemak yang kedua apa? Ini udah lemak kan? Santannya. Ya kan? Yang ketiga apa? Pupuknya. Ini lemak kak? Dari mana Anda tahu? Karena gula kan? Tepung kan? Coba. Ada gizinya gak? Masih ada, cuman minimal banget. Enzimnya gak ada, vitamin gak ada. Bahkan, jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita makan-makan kayak beginian ini, yang paling sehat apanya? Sambelnya. Asal jangan dikasih minyak lagi aja sambelnya. Kan gitu. Jadi Allahu Allah

salah satu cara untuk memperbaiki sinyal dari otak, dari perut ke otak. Dan bikinnya kan sebenarnya gampang banget. Ya, mau dibikinin? Mau dia. Ada itunya enggak? Oh, kita coba dikit lihat. Ya, biasa sih dia bantuin. Jangan ibu-ibu atau bapak-bapak. Masukin beginian, masukin beginian, masukin beginian. Hah? Masukin, masukin. Hah? Mana aja? Inilah. Bebas aja. Tujuh tangan belum? Kalau enggak apa-apa, kita kenalan sama kuman. Gitu. Pak, masukin aja mah. Nanti habis ini kita kan sudah saya bilang tadi bahwa nasi putih itu enggak sehat. Tapi Anda bisa modif nasi, memodif nasinya sehingga nasi itu tetap akan menjadi atau mungkin apa ya? Dia bisa tetap memberikan efek yang baik ke badan. Nyoman. Jangan kasih bawang. Sayur sama buahnya. Maklum lagi training. Ya udah, Mas. Ya udah. Cukup. Mana madu kita? Enggak ada madu ya? Ya, lupa bawa madu lagi. Panitia enggak ada madu ya? Di luar ada jual madu kayaknya deh. Mana jual madu sini? Lupa tadi. Mumpung itu nih, mumpung mau dipromoin. Kapan lagi kan? Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki sinyal perut ke otak. Karena sekarang banyak selamanya yang konslet kan? Ya, konslet. Ada madunya? Dalam hitungan ketiga. Batal promonya loh. Gak lah, canda. Jangan kasih mayones. Judulnya kita mau hidup. Mayones kan sudah kemasan, kan? Terus kasih apa lagi? Kasih lada hitam. Ini bukan. Lada hitam mana dia? Itu chia seed. Saya itu bawa tadi. Kayak tadi ada nani di sini. Oh, ini benar. Makan kayak begini Bapak sekalian enggak perlu banyak. Sebab sinyal-sinyal yang kita butuhkan ke otak itu tuh dia nggak perlu banyak-banyak makanan. Jadi Anda makan mungkin 1 sendok atau 2 sendok udah cukup, dan dia cukup banyak memberikan apa namanya asupan nutrisi ke badan. Jadi misalkan ada piring ini lupa makinnya sudah. Jadi dengan makanan kayak begini bos sekalian banyak yang akan apa ya terjadi atau mungkin perubahan yang terjadi di perut kita. Kenapa? Pertama, udah ditagih sama ibu-ibunya. Nanti saya bikinin nasi goreng alanya kita. Cepet deh kalau makanan dia. Gak ada bungkusnya sini. Ini buat ibu-ibunya deh. Rasanya apa, Ci? Jujur. Masya Allah, ini buat bapak-bapak. Karena Anda sudah banyak yang gemuk, nggak usah banyak-banyak makan ya. Ambil satu aja. Tapi nanti bikin lagi nggak apa-apa kok, bisa. Ya, jadi namanya tadi apa tuh namanya ini? Jadi kalau Anda mau memperbaiki si perutnya tadi itu, mulai diperbaiki sinyal-sinyalnya dengan menggunakan salah satunya tadi sayur atau buah, atau kita bisa dapatkan namanya tuh short chain fatty acid gitu kan. Jadi biji-bijian gitu kan, makanan-makanan prebiotik gitu kan. Lama-lama dia akan mulai merestore kembali yang bermasalah tadi ya, memperbaiki ya. Jadi Bapak sekalian

Karena apa? Karena ada prebiotiknya. Prebiotik dari mana? Dari bumbu tadi. Jelas ya? Tapi ingat, jangan tambah lemak lagi ke badan. Makanya tadi saya katakan, numisnya pun pakai zaitun atau VCO. Kalau enggak, misalkan Anda misalkan enggak mau pakai minyak juga, dipakai air biasa juga enggak apa-apa sih. Dibikin kayak kaldu gitu, jadi air mendidih, nanti itu ditumis, kasih zaitun atau enggak pakai minyak juga enggak apa-apa, nanti sensasi bawang kan keluar dari air tadi. Nanti tinggal diambil bumbunya tadi, atau airnya campurkan sedikit, jangan, tapi jangan banyakan air, nanti lembek nasinya. Oke? Okay? Ini Bu, udah nunggu aja dia. Nah, sekarang kita bikin yang ininya. Oh lupa, keliru, grogi dikit. Nah kali ini lebih banyak bumbunya ya. Ini kita, ini bawang putih, bawang merah ini luar biasa tuh sekalian. Masukin semua ya. Bapak-bapak udah pengen banget kayaknya. Minyak? Kita aja. Nanti kalau makan nasi dimakan, bawangnya dimakan, jangan dimuntahin. Harus dimakan, ya. Kalau nggak mau ditelan, nggak apa-apa. Bareng sama nasi, mencukinya ke apa? Langsung, itu ya, seperti itu. Enak nggak Bu? Hah, udah nyoba belum? Karena kan judulnya kan kita anu ya, apa namanya? Orang Indonesia enggak bisa ninggalin nasi. Ya udah kita cari solusinya. Gitu maksudnya. Solusinya apa? Nasinya harus ada bumbunya. Jadi kalau Anda makan nasinya juga jangan banyak-banyak, terutama kalau Anda yang makan nasi putih ya. Ini bumbu biasa aja bos, ya. Bapak Ibu bisa bikin sendiri di rumah kok. Matiin, baru kita masukin. Kenapa beras coklat bagus? Karena masih ada temannya kan. Jadi temannya itu ya kulitnya itu tadi, makanya beras coklat, beras merah itu bos kalian, dia baik ya bagi pencernaan kita karena ada resistant starch-nya tadi. Lumayan kan, gajian gratis dapat makan. Anda cicip dulu. Kurang lada hitamnya. Gimana cara baginya ya? Apa? Doanya aja ya? Ah, saya berharap gitu ada yang bantuin sih. Hah? Maksudnya semua? Nah, makan begituan. Ya, pertama dari sisi insya Allah ya, dari sisi gula darah. Ya, juga tidak akan terlalu drastis meningkat. Ya, karena ada penyeimbang dia di bawang, ya. Kemudian dari apa serai tadi gitu loh. Jadi Allah menciptakan banyak lagi Indonesia kayak Indonesia bos kalian. Kita punya ini loh. Ini kan sumber karbo juga, tepung juga, tapi sehat insya Allah. Tepung singkong kan? Ya. Bagaimana caranya kita bisa dapat ini lebih baik secara apa namanya di badan kita? Sama, kasih dia bumbu, ya, kasih dia bumbu zaitun, bisio segala macam tadi, ya Anda bikin, campurin ke dia ini. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang-siang kita nggak perlu makan nasi, makan begini juga kenyang, dan tidak perlu semua juga kayak begini kan? Contoh aja, ya. Sebaiknya kalau makan tertentu ya kalau Anda makan masak habisin, paham ya? Jangan biarkan makanan apa ya, ya diangetin tuh, sebab pasti akan teroksidasi. Semakin kalau mau makan masak habisin, ya seperti itu. Jadi ini kan kita punya banyak, ini juga sama ada ubi ya, coba kita buat lagi ini terakhir ya. Boleh banget, boleh. Cabenya lupa panitia. Dikasih emping, kan goreng emping. Apa? Telurnya rebus oke. Jadi coba mulai mengurangi minyak yang masuk ke badan. Karena kan Anda lihat, contoh kayak begini. Oh, telur kan protein, Pak. Protein kena panas rusak, Pak. Iya. Sebenarnya pilihan protein mah banyak. Alpukat tuh protein. Ini gak digoreng lah alpukat, ada aja alpukat goreng. Gak usah digoreng alpukatnya, dimakan gitu. Karena alpukat itu juga, maksud saya ngasih tahu bahwa protein itu bukan hanya dari daging aja gitu loh maksudnya. Iya, emang sudah ada jadwal tanya jawab? Bisa. Ini juga ibu-ibu kalau mau nyobain ya, coba nanti cari tepung-tepung non gluten. Bikin sayurnya sayur yang sehat, organik kalau bisa, tapi kalau enggak coba dicuci dulu. Nanti saya akan posting cara bikin selama ini kan orang taunya kalau mau nyuci sayuran atau buah tuh kan pakai cuka apel segala macam. Itu ada cara yang gampang nanti. Anda bisa bikin sendiri di rumah cara itu. Namanya ekoenzim. Itu bisa kita pakai nanti dari buah-buah, dari sayur atau buah-buahan. Ya, nanti dengan itu nanti Anda bisa, ekoenzim itu bisa buat cuci, ya cuci-cuci, kemudian bisa buat kepel juga, dicampurin kepelan. Bahkan nanti kalau selokannya kotor, bisa dimasukin ekoenzim itu. Masak itu memerlukan hati. Betul kan? Katanya begitu. Jadi meskipun ditakar berapa gram, tapi kalau hatinya enggak bahagia, biasanya pengaruh banget, bukan pengaruh lagi. Nah, ini kan pilihan ya. Jadi kita bisa masak-masak kayak begini buat sekalian. Ini kan ubi ya. Ubi biasa, ubi singkong gitu. Tapi dengan kita memasukin kayak beginian, bahasa saya itu jadi tertoping makanan ini gitu loh. Tertoping dengan prebiotik-prebiotik yang sehat. Karena sekarang banyak makanan-makanan yang kita makan, udah gak ada prebiotik lagi, udah gak ada probiotik lagi. Sehingga perutnya menderita. Perutnya. Apa? Boleh? Siwul ya? Kalau mau dikasih sensasi sedikit rasa lagi yang manis, boleh Anda tambah madu. Madu di Adawa. Romo. Apalah, bantu saudara kan. Jadi ini kan karbo, ya karbo, tapi karbonya sehat, ya. Jadi nggak masalah kalau kita mau Saya tuh paling suka lada hitam. Karena lada hitam ini kalau kita makan apapun, dia membantu penyerapan yang kita makan. Lada hitam. Kira-kira ini murah gak? Murah kan? Jadi kalau ada yang bilang hidup sehat itu mahal, dari mana mahalnya? Gak usah pakai madu lah. Tapi gak apa-apa lah, pergi beli depan lah. Ada apa-apa. Tadi tuh kismis saya masih banyak. Denny mana Denny? Kismis saya tadi mana ya? Mintenya habis. Ada kismis saya tadi dalam kotak. Gua masih banyak tadi satu bok-bok ini. Warna biru. Ah, itu dia. Kita masukin kismis lagi. Kebetulan saya bawa banyak kismis. Cicip dulu. Tentu enak karena buatnya pakai hati. Ini bisa jadi pilihan sarapan atau makan siang juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan proteinnya lagi, ini kan belum ada protein nih, protein hewan. Nah, dia Anda bisa dapatin dari apa? Telur yang di, apa yang dikukus di apa? Rebus gitu kan. Usahakan jangan ada minyak maksud saya. Atau kalau enggak, pakai ini juga boleh. Ini kan protein juga nih. Kacang almond. Saya dikirim, jadi ya kita pakai aja lah. Kayaknya almondnya almond enak. Karena almondnya belum dapat madunya, kita tambahkan madu. Aduh. Seneng banget dia. Dah. Saya cicip dulu. Nanti kalau ini kan ada madunya, ada pis, apa ada bawangnya, ada almondnya. Ya kalau ada bawang, makan sekalian. Ya jangan, justru malah kita butuh itunya, mereka-mereka ini gitu loh. Paham ya? Ini cara. Mungkin Bapak Ibu pikir ini cuma sekedar makanan. Tapi ini, kalau Bapak Ibu mulai rutinkan makan dengan pola-pola kayak begini, perutnya akan benar. Kalau perut sudah benar, dia bisa ngasih sinyal ke otak lebih baik. Kompas jelas. Karena kan dia karbonnya tidak seperti gula sederhana biasa tadi. Kempes majalah. Jadi kalau saya itu nggak ngajarin diet, ngapain juga diet kalau kita ngerti metabolisme gula, paham ya? Gimana orang nggak buncit perutnya? Iyalah makan yang dimakan gula sederhana semua, ya kan? Gitu. Dan makan itu ya, dan makan itu lagi-lagi saya sampaikan nggak usah banyak-banyak. Kita cukup memintil. Kalau Anda yang sudah misalkan ini, ada satu istilah yang populer gitu kan. Cicip lagi ya. Mau dibagi? Harus saya bagi sendiri lah ya. Sudah dibikinin juga, masa gak mau bagi sendiri? Begini. Jadi kita itu Bapak sekalian beruntung banget tinggal di Indonesia. Banyak banget sumber karbohidrat di luar nasi. Ya. Kasih lagi tuh itunya. Ini bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Lebih tinggi dikit.

Jadi preknelon itu apa? Jadi preknelon itu ada pada habatus sauda. Loh, khasiatnya habatus sauda. Jadi laki-laki yang lebay-lebay itu makannya. Jadi seimbangan lagi gitu loh. Ini bisa Anda campur juga. Jadi misalkan tadi yang ubi tadi itu, ya, Anda bisa buka kapsulnya, campur aja habatus saudanya. Ya. Nanti kalau perempuan kalau makan ini gimana? Gak apa-apa, dia akan balance, dia akan seimbangkan hormon-hormonnya. Sudah dahsyatnya habatus sauda. Ya. Jadi sarapan tadi kalau Anda tanya, tadi pagi dokter sarapannya apa? Air putih, 5 kapsul habatus sauda sama manggis. Sarapannya itu. Gak penting-penting banget lah gitu kan. Kalau gak lapar gak usah makan. Kalau lapar terus gimana? Cacingan mungkin. Ya iyalah, lapar terus. Biasanya kalau lapar-lapar terus itu tubuhnya tidak banyak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Jadi ada satu bahasa ini nih. Jadi tubuh kita itu butuh gizi. Jadi kalau tubuh kita lagi lapar, dia butuh gizi, dia butuh nutrisi, bukan hanya kalori. Ya, orang yang makan maaf bubur ayam itu kan kalori itu banyaknya. Gizinya kan enggak banyak. Jadi kalau makan bubur ayam itu caranya gimana supaya tetap dapat gizinya? Ambil mangkoknya, ambil kuahnya, kasih seledrinya, kasih daun bawangnya, kasih sambelnya, makan. Bubur ayam ala saya kalau itu. Kalau mau pakai tetap pakai nasi ya tadi. Anda harus bantu nasinya dengan tadi itu loh yang saya buat tadi itu. Bawang merah, bawang putih segala macam supaya dia enggak bikin berat ke badan karena kan dia gula lagi kan. Ya kalau tetap pengen makan bubur ayam ya mungkin 1 sendok 2 sendok lah. Masih saya bolehin lagi, saya juga siapa sih gitu kan. Suka-suka Anda lah kalau makan. Kalau saya sih memilih untuk tidak karena berat kalau gulanya sederhana. Ya seperti itu. Ya, dan lagi-lagi sampaikan Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas, tinggal kita ikutin saja petunjuk itu. Ya, enggak usah apa tuh namanya? Dosa mekaniku lah gitu kan. Dan kalau betul-betul kita itu kerjakan ikhlas karena Allah, ya maka insyaallah berpahala. Saya kira mungkin begitu dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah atau mungkin canda-canda, mungkin saya mohon dimaafkan, diikhlaskan, dan semoga tadi pesan saya Bapak Ibu sekalian bisa membantu ya Islam, agama kita ini terutama urusan kesehatan lah ya, untuk menjadi duta-duta sehat Islamnya. Ya, sehingga umat bisa lebih sehat ya, negara kita lebih baik ke depannya dan kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang lain di luar sana. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.